السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'limil lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, yaitu bahasa yang kita cintai, insyaAllah. Malam ini kita masuk kepada tarjamah atau menterjemahkan nas, yaitu di pelajaran yang ke-17, merupakan pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang ketiga. Sebelum masuk kepada terjemah, kita lihat tamrin latihan. Di sini kita ambil latihan pertama, yaitu terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nas. Di sini tidak banyak pertanyaan, hanya 3 pertanyaan. Ya, insyaallah pertanyaan ini mudah sekali. Insyaallah bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja persilakan kepada antum, baik pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja, di mana saja antum sedang mengikuti pelajaran ini. Tafadhalu. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, masyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan langsung kepada pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan di 0218236543 di halaman 135. Atau pelajaran ke-17, silahkan di halaman 141 ya, 142 dan 143 untuk latihan yang pertama. Di 0218236543 kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Raja TV. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, silakan. Sudah masuk. Halo. Baik, alhamdulillah. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum ya, Umma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Anna di Cinere? Betul. Baik, Ummu, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV ya, atau radionya. Baik, supaya tidak ada feedback dan cukup monitor via telepon. Ahlan wa sahlan, silakan ya, Umma. Silakan. Naam, tayyib, ikra' ya Umma Ana. Naam. Selamat malam, Ustaz. Naam. Bisa lebih keras suara Ustaz? Oh iya ya, tayyib. Sekarang sudah dengar? Ya. Tayyib. Al-an ajibi wa qra'i soal. Soal awal. Oh, soal awal. Naam. Saya kira tamari dari masnya, Ustaz. Ha? Saya kira dari Oh, enggak, kita masnya. Ya, kita coba jawab yang ada di dalam pertanyaan ini di kitab ini dulu. Iya. Iya. Ajib ajib anil asilatil atiyah. Iya. Lima lam yahdur Usmanu. Iya. Lam yahdur Usmanu li'annahu maridun. Li'annahu maridun. Taib. Ayyu maradun asabahu? Ayyu marad ayyu maradin syadid. ماذا؟ أي مرض أصابه؟ عثمانو مصاب بإسهال شديد. مصاب ليس مصاب، مصاب هذا اسم مفعول. عثمانو مصاب بإسهال شديد. بإسهال شديد. طيب جيد. نعم، سؤال ثاني. اقرأي. سؤال ثاني. نعم. Mata aslama Muhammad. Aslama. Iya. Aslama Muhammad si Alfin wa Tashimiatin wa Wahidin wa Sab'ina. A'idi marasaniya. Aslama. Alfin wa. A'idi. Aslama Muhammadun. Aslama Muhammadun. Ama. Ama. Oh iya. Aslama Muhammadun ama. Alfin. Alfin. Wa. Tashtis. Ami atin. Wa tis'i. Watis mi'atin wa wahidin wa samanin. Naam. Takwinin miladi. Oh, miladi. Jayid. Ahsan. Taib, soal soal ladhi ba'dahu. Hal aslama abuhu? La. Lam aslam. La. La. Jadi lam yaslam. Kenapa yaslam? Yuslim. Aslama wa. Yuslimu. Oh ya. Lam yuslim. Aslama nah. Yuslimu. Naam. La. Lamma yuslim. Abuha lam yuslim. Lamma yuslim. Oh ya. Lamma yuslim, yuslim abuhu. Abuhu. Au lam yuslim abuhu ba'du. Taib. Ya Ustaz. Taib. Wahal aslamat ummu? Naam. Nah. Ummuhu. Naam. Aslamat. Aslamat. Sudah aslamat. Telah berislam. Naam. Baik, al-an ikra' soal akhir. Soal akhir. Lima ta'akhkharu? Lima? Ishaqu? Lima? Ta'akhkharu. Limadha ta'akhkharu? Ta'akhiru. Hadha ay fi'il aw isim? Lima. Fi'il Ustaz. Naam, ta'akhara. Oh. Laysa ta'akhuru. Ta'akhur hadha masdar. Oh iya. Ta'akhara ya ta'akhuru ta'akhuran. Ta'akhur hadha masdar. Ta'akhara. Lima ta'akhara. Ta'akhuru. Naam, ta'akhara ya ta'akhuru. Idzan ta'akhara. Jadi ini fi'il madhi ya Ustaz. Naam, fi'il madhi. Ala wazan tafa'ala. Iya. Lima ta'akhuru ishaqu. Naam. Ta'akhara Ishaqu li'annahu dhahaba ila maktabil baridi. Naam, ila maktabil barid. Jayid, masyaAllah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallahu khairan pada Ummu Hana, Mumtaz. Baik, sudah cukup ya, ada berapa? Tadi ada 3 saya tambah 2 jadi 5. Sudah cukup ya, sudah cukup. Kita masuk kepada apa? Terjemah ini. Iya, kita masuk pada terjemah saja. Baik, alhamdulillah 5 pertanyaan sudah kita awali dari pembahasan ini dan jazakallahu khairan pada Ummu Hana. Kami berikan kesempatan berikutnya kita mulai terjemah dari pelajaran ke-17 di halaman 141 diawali dari Nas Al-Mudaris dan selanjutnya seterusnya. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Ana di 0218236543. Halo. Baik, silakan. Ya, bagi Anda yang baru bergabung di 0218236543 untuk penerjemahan nas yang terdapat di pelajaran ke-17 jilid yang ketiga di kesempatan malam ini, kita terima via telepon. Silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali. Silakan Anda bisa mengulangi kembali dan menghubungi 021-823-6543 baik ikhwan maupun akhwat. Kita terima kembali. Silakan. Baik, halo. Halo. Baik, mohon maaf terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga. Kita sampai kepada terjemah dari nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Ini merupakan pelajaran terakhir di jilid ketiga. Kita terima untuk penelpon yang pertama untuk sesi terjemah. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ya, dengan siapa, di mana? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Mohon maaf, suaranya terputus-putus, Om. Bisa bergeser sedikit untuk mencari sinyal yang lebih baik. Baik, diulang kembali. Dengan siapa, di mana? Iya, silakan, masih tersambung. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Ya. Alhamdulillah. Baik, kami tunggu. Ya, masih tersambung dari pendengar kita di Kalimantan dengan halaman berapa? Baik, silakan di halaman 141 kalau ada bukunya, Umi ya. Langsung saja, silakan. Naam, tafadhali ya. Naam, ma'akil kitab. La iqra'i min awal alan nurid tarjamah ini. Nutarjim. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Naam. Kaifa ajmahtum ya ikhwanu? Ad-darsu as-sabi'a asyara. Tarjim al-unwan. Pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17, iya. Kaifa ajmahtum ya ikhwanu? Iya. Bagaimana pagi kalian, wahai saudara-saudara? Bagaimana pagi kalian? Bahasa itu kayaknya kurang pas ya. Iya. Bagaimana kabar kalian itu, Kak? Bagaimana keadaan kalian di pagi ini? Jadi asbaha itu menjelaskan tentang wuku'ul isim wal khabar, halul isim wal khabar fi waktu sabah. Jadi bagaimana keadaan pagi ini kalian? Iya. Atau apa kabar juga bisa kan? Apa kabar di pagi ini kalian? Ya, sama dengan kaifa haluka kan? Apa gimana terjemahan kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu atau apa kabarmu, ya kan? Kaifa asbahtum? Ya, bagaimana kabar kalian di pagi ini? Ya. Ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Di pagi ini. Iya. Di pagi itu wahai saudara-saudara. Asbahna li khairin wa alhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustadz? Keadaan pagi kami baik-baik saja, yeah. Alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Oke, Kak Asmahta, dan bagaimana kabar pagi pagar, dan bagaimana kabar pagi Anda, wahai Ustaz? Bikhairin, ahmaduhu wa ashkuru wa ashkuruhu. Dalam keadaan baik, yeah. Saya memujinya dan saya bersyukur kepadanya. Allahu fi'il anwaru ya idrisu kala hajata ilaiha al-ana. A'bini warakatal ziba'i. A'bini warakatal liya liya ya'ubu. Iya. Matikanlah cahaya. Matikanlah. Nah, itu maksud itu lampu ya. Iya. Anwar jaman nur. Atfi'in nur. Jadi matikan cahaya, maksudnya apa? Matikan lampu. Itu udah biasa dalam bahasa Arab. Itulah bahasa Arab itu sangat luas ya. Tata apa sastranya ya. Jadi disebutkan apa? Disebutkan cahaya, tapi maksudnya apa? Tempat ya atau bendanya. Jadi matikan lampu. Iya. Jadi kalau telaknya matikan cahaya kan gitu, tapi bukan bahasa kita enggak masuk ya. Matikan lampu. Atfi'il anwar, atfi'in nur, matikan lampu. Iya. Terus matikan lampu wahai Idris. Iya. Fala hajata ilaiha al-an. Karena tidak ada kebutuhan. Iya. Untuk tidak perlu sekarang. Ilaiha kembali pada anwar kan, tidak iya. Perlu lampu sekarang. Iya. Matikan lampu iya. Wahai Idris iya. Karena tidak perlu lampu sekarang. Iya. Oke, ini orang kota dia Yakub. Berikan kepada saya kertas absensi wahai Yakub. Jadi warqatul ghiyab absensi. Jadi war itu ya, apa banyak istilah yang digunakan. Waraqatul ghiab itu absensi. Jadi kasyful ghiab juga pakai kasyful ghiab juga absensi. Itu istilah banyak digunakan. Jadi waraqatul ghiab absensi. Wahai Yakub. Halo. Iya, ya. Paham ya? Iya, insyaallah. Baik. Nah. Jadi bisa pakai kasyfu atau waraqatul. Iya, boleh. Kasyful ghiab, waraqatul ghiab, ya. Itu digunakan, ya. Artinya sama ya, Ustaz? Sama, iya betul sama. Cuma istilah aja berbeda. Iya. Hahiyadi. Hahiyadi. Ini dia. Ini dia, betul. Lam yahdur Utsman al-yawma fa innahu musabun bi ishalin shalilin. Iya. Utsman tidak hadir hari ini. Fa innahu musabun, karena dia tertimpa diare. Tertimpa ya. Karena dia terkena diare. Terkena. Oh iya. Terkena diare. Kalau tertimpa itu berarti ada beban dari atas. Iya, karena dia terkena diare syadid. Sangat ya, iya diare sangat maksudnya apa? Kronis gitu. Hah? Karena dia terkena apa? Terkena diare. Bisa Pak, parah kan bahasa kita ya kan? Diare parah. Diare yang sangat parah gitu. Iya, betul. Diare yang sangat parah. Terus kadang-kadang mencari bahasa sepadan itu. Iya. Iya. Apa mudah-mudah susah ya. Baik. Sebetulnya itu pembiasaan saja sih. Pembiasaan kalau sudah terbiasa dan menerjemahkan ya. Dia akan mudah untuk mencari bahasa-bahasa yang tepat. Oh. Iya. Baik. Tapi yang jelas paham. Terus? Siapa Allah? Iya. Semoga Allah menyembuhkannya. Iya, menyembuhkannya. Mbak, letas diri li asma irwo izin. Ba'da tasjili asma'il ghaibin ya. Setelah apa? Setelah tasjil menulis. Iya, menulis atau mencatat. Setelah menulis nama-nama yang absen. Mencatat nih biasanya. Iya, setelah mencatat nama-nama apa? Al-ghaibin. Nama-nama yang tidak hadir, absen. Nama-nama yang absen atau yang tidak hadir. Terus apa kata mudarris? A'tihal muraqibah. A'tihal muraqibah. Berikan terangkan kepada muraqib. Yeah. Mana muraqib? Pengawas ya. Ya, berikan absen kepada pengawas. Fa innahu yuriduha ana bi amrin ma. Karena sesungguhnya dia ingin menginginkannya sekarang untuk sesuatu li amrin ma. Oh, ya. Untuk sesuatu. Tidak dijelaskan. Untuk suatu hal gitu. Iya, itu umum. Li amrin ma. Di kitabin mah, arti kitab apa saja, li amrin mah, untuk perkara, iya, urusan, iya. Terus? In yakun. Naam, in yakun. In yakun maktubuhu maulakan fasadadiduhu, iya. Di maktabil musyriki alam nasyari. Saqafi, naam. Jika medannya tertutup, Kenapa meja sini? Bukan meja di sini, Mak. Apa? Jika kantornya tutup. Iya, jika kantornya tutup. Jika kantornya tutup, maka maka letakkan gitu. Maka engkau letakkan mendapatkannya. Maka engkau akan mendapatkannya di di kantor pembimbing nasyat kegiatan. Iya, nasyat itu kegiatan, pembimbing kegiatan. Iya. Ya, thaqafi itu ada ilmu ilmu. Wawasan juga, thaqafah itu juga wawasan. Jadi kegiatan yang bersifat wawasan. Bersifat wawasan, bersifat ilmu pengetahuan, nasyat. Ya. Nasyat itu kegiatan yang bersifat ilmu pengetahuan atau bersifat apa, wawasan. Itu saqafi. Baik, Masya Allah. Bagus, Ahsan. Barakallahu fiik. Mau bertanya, Ustaz. Tadi yang li amrin ma, ya. Ini kedudukannya apa ya, Ustaz? Ahsan kemarin tidak menyinggung. Oh, kita belum bahas. Nanti ada di sini. Kita ada yang akan bahas. Ya, itu kedudukan sebagai apa? Naat ya. Ya, bisa dibuka di kitab apa? Mu'jam Mufassal. Itu Mu'jam Mufassal juga dijelaskan. Ya, kitab Mu'jam Mufassal. Ya, apa? Mu'jam I'rab ya. Mu'jam I'rab Mufassal. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair ya Umma di Kalimantan, Barakallahu fiik. Dan Alhamdulillah terjemahnya baik sekali. Insya Allah untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, kita akan bahas secara khusus pada pembahasan kaidah-kaidah setelah terjemah ini, insya Allah. Taib, Barakallahu fiikum wa jazakillah khair. Kami berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543, masih seputar terjemahan dari nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Kaifa haluki ya Umma? Naam, ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum ya Ustaz. Ahlan bik. Naam, tafaddali ya Umm Abdullah. Iqra'i yakhruju Yaqubu. Yahru. Naam. Yahruju Yaqubu. Wa ba'dahu nayhatin yafahu baba sabun. Wa yaqifu ladaihi. Naam. Ba'da tahiyyati atas mahuli tuhuli ya fadilata syekh. Taib, yakfi terjem. Ya aku keluar. Iya. Dan sesudah unai hati. Apa saja unai hati? Setelah beberapa saat unai hati. Setelah beberapa saat. Iya. Saat. Dia membuka setelah beberapa pintu. Saat. Iya. Siapa yang buka pintu? Unzuri jayidan, lihat kalimat itu baik-baik. Ya'qub keluar, selesai keluar. Ya. Iya, Ya'qub keluar. Dan setelah beberapa saat, ya, yaftahul baba syabun. Yang membuka pintu. Amudaris. Coba lihat kalimat itu secara sempurna. Membuka pintu sabun. Ya, sabun itu fa'il. Itu sabun itu. Sabun. Iya, makanya marfu kan? Sabun. Mudah. Al-babanya itu ya, maf'ulnya ya. Didulukan. Maf'ul muqaddam itu bab. Iya, sabun itu. Ya. Jadi, coba terjemahkan. Baik. Sesudah setelah saat pemuda itu membuka pintu. Kenapa pemuda itu? Pakai itu mana ada itu di situ? Itu kan nakirah tuh. Tidak ada alif lam. Ada seorang pemuda membuka pintu. Iya, seorang pemuda membuka pintu. Jadi setelah Ya'kub keluar, dan setelah beberapa saat seorang pemuda membuka pintu. Jadi syabun itu karena bentuk nakira menunjukkan satu mufrad, maka kita terjemahkan apa? Seorang pemuda membuka pintu. Terus setelah beberapa saat seorang pemuda membuka pintu. Ya. Dan ya, dia berdiri dekat tadi. Dekatnya, dekat mana? Dekat pintu itu saja. Pintu, iya, ha, kembali pada bab. Dan dia berdiri di sampingnya. Lada itu bagaimana? Lada itu arti di sisi atau di samping. Dan dia berdiri di sampingnya, samping pintu. Sampingnya, samping pintu biasa. Iya. Terus? Tahiyata. Kenapa ba'da tahiyata? Sudah pembukaan. Lah, ya kira sahih. Ba'da tahiyati. Iya, tahiyati. Kenapa tahiyati? Mudhaf ilaih. Nah iya, maka jangan salah baca itu. Ba'da tahiyati. Setelah apa? Ba'da tahiyati. Setelah pembukaan. Kenapa pembukaan? Pembukaan itu muqaddimah. Setelah muqaddimah. Tahiyat. Masa pembukaan? Kalau pembukaan itu bahasanya al-muqaddimah, itu pembukaan. Ini at-tahiyah. Setelah membuka. Enggak, at-tahiyah itu adalah assalam. Setelah memberi salam. Iya, setelah memberi salam. Tahiyah itu apa? Ucapan apa? Penghormatan. Itu assalamualaikum. Iya. Jadi setelah memberi salam. Setelah memberi salam. Atas mahuli, apakah engkau mengizinkan tubuhku untuk keluar? Untuk masuk. Apakah engkau mengizinkan aku untuk masuk, yang mulia saya? Iya. Atas mahuli, iya. Apakah kamu memperbolehkan saya untuk masuk? Iya. Apakah engkau mengizinkan aku untuk masuk? Iya, boleh mengizinkan aku untuk masuk. Yang mulia, Syekh. Iya, wahai Syekh yang mulia. Fadlatu Syekh, wahai Syekh yang mulia. Terus al-mudarris? Al-mudarris ba'da roti tahiyati. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sudah menjawab salamnya saja. Iya, setelah menjawab salam. Guru berkata, selamat datang. Ya. Udhul wa akli bilbab. Iya. Masuklah dan tutuplah pintu. Mm-hmm. Terus? Yabdu. Yabdu annaka. Anata tolibun jadidun. Jadidun, iya. Saya melihat. Kenapa saya melihat? Mana saya? Kelihatannya. Iya. Engkau baru. Iya, kelihatannya. Masmu. Kamu mahasiswa baru, iya. Katanya kamu mahasiswa baru. Iya. Masmu, siapa namamu? Iya. Lamin aina anta. Dan dari mana kamu? Ismi Muhammad bin William. Nama saya Muhammad bin William. Iya. Yeah. Ana min Kanada. Dan saya dari Kanada. Iya. Yeah. Tafaddal wa ijlis huna. Wajlis, bukan wa ijlis. Wajlis. Hamzah wasal. Tafaddal wa ijlis huna. Iya. Yeah. Silakan dan duduklah di sini. Silakan duduk di sini. Silakan duduk di sini. Ahadisu ahdin bil Islam anta. Ya. Apakah kamu baru masuk Islam? Iya betul. Apakah kamu baru masuk Islam? Apakah kamu baru masuk Islam? Ya. Naam. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kami kepada Islam. Iya. Ustaz Miri? Tidak kelihatan, Ustaz. Mata? Iya. Bisa naikkan ke atas, iya. Terus? Mata aslamta ya akhi, ya akhi karim. Kapan engkau masuk Islam, ya, saudaraku yang mulia? Iya. Terus halaman selanjutnya? Aslam tu sama Alvin Gratisin Wahidin wa Samanin. Iya, satuan disebutkan baru puluhannya. Bitakwimil miladi. Iya. Wahidin wa Samanin. Samanin enam. Bitakwimil miladi. Aku saya masuk Islam pada tahun 1981, Ustaz. Iya, Masehi. Tanggal Masehi. Masehi. Tayyib ahsan barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kembali di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Taip, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Ya, khid. InsyaAllah. Abu Irfan di Bandung. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, ahlan. Masyaallah. Naam, tafadhal ya Aba Irfan. Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Tayib, naam, iqra. Aslama. Iya, sahih. Al-Mudarris. Aslama abawaka. Apakah kedua orang tuamu telah berislam juga? Telah masuk Islam juga? Iya. Kenapa masuk juga? Ada juga di situ. Apakah kedua orang tua telah masuk Islam? Iya. Lama yuslim. Itu sukun ya. Karena masuk lama itu menjazamkan. Abi hadahullahu. Nah. Amma ummi fa'aslamat. Walhamdulillah. Iya. Ayahku belum masuk Islam. Semoga Allah memberi petunjuk kepadanya, memberi hidayah kepadanya. Memberikan hidayah kepadanya. Iya. Adapun ibuku telah masuk Islam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Al-Mudarris, maza ya'malu abuka? Apa pekerjaan ayahmu? Wa mudiru Muthafin. Khitab al-mudiri. Iya. Dia direktur. Museum ya. Museum, betul. Betul. Dia adalah seorang direktur museum. Atau pimpinan museum. Museum ya. Khitab al-mudiri. Apa nih haanya? Nah, sudah berlalu kan? Sudah berlalu. Di halaman mana itu? Kemarin sudah dikasih tahu itu. Halaman 130. Itu sudah kita masuk itu. Hadza isim fi'il amar. Bimakna khudh. Oh. Iya. Ha'a khitab al-mudiri. Mudiri. Ambillah. Surat. pimpinan surat dari direktur. Iya. Ini. Yaqra'u khitab al-madrasah. Yaqra'u khitab. Guru dosen itu membaca surat tersebut. Innal mudiru innal yusni alaika kafir. Innal mudiro mudiro, naam yusni alaika kafiran. Iya, ini kata guru ya, al-mudaris. Iya. Guru berkata, sungguhnya direktur memuji engkau, sangat memuji engkau. Kasiran. Iya. Sangat memuji sangat engkau. Memuji engkau. Sudah saja, bagaimana? Iya. Bisa, iya. Jazakallahu khairan. Iya. Semoga Allah membalasmu dengan kenapa apa? Kenapa mu? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasnya. Iya. Dengan yang lebih baik. Iya, dengan lebih baik. Dengan balasan yang baik. Terus. Min aina laka hadzal mustaf? Hadzal mustafu. Hadzal mushaful jamilu alladzi biyadika. Dari mana engkau dari mana engkau mendapatkan mushaf yang bagus ini? Min aina laka hadza, dari mana mushaf? Nah, dari mana mushaf? Mushafmu yang bagus. Kenapa mu laka kan? Iya. Yeah. Dari mana mushafmu? Dari mana mushafmu ini? Yeah. Yang bagus. Mushafmu yang bagus ini. Yang ada di tanganmu. Yang ada di tanganmu. Iya. Apa nihil mudiru. Iya. Mushaf ini diberikan kepadaku oleh mudir. Iya. Saya rektor memberikannya kepadaku. Iya. Iya, pimpinan memberikannya. Memberikan mushaf tersebut kepadaku. Kepadaku. Iya. Al-mudir, al-mudaris. Wallahu wallahi. Iya. Wallahi laqad sarirtu katsiran bi liqa'ika. Wa inni mu'jabun bika. Kaifa wajadtal jami'atal islamiyah? Nah. Demi Allah. Sungguh. Sungguh aku sangat senang bertemu denganmu. Wa ini mu'jabun bika. Dan aku sangat takjub kepadamu. Kagum Sangat kagum kepadamu. Bagaimana engkau mendapatkan bukan bagaimana? Kaifa wajadta? Kaifa wajadta? Al-jami'atul Islamiyah. Bagaimana engkau mendapatkan? Kaifa wajadta al-jami'atul Islamiyah? Artinya dia bukan bagaimana mendapatkan jami'ah Islamiyah, bukan itu maksudnya. Ini bagaimana bertanya tentang apa? Islamiyah. Iya, bertanya tentang jami'ah Islamiyah, bagaimana pendapatnya itu? Kaifa wajadta? Mendapatkan informasinya, maksudnya? Kenapa? Mendapatkan informasi mengenai penulis jami'ah Islamiyah atau gimana? Bukan di situ artinya setelah melihat jami'ah Islamiyah, bagaimana pendapatnya tentang jami'ah Islamiyah? Oh iya. Bagaimana pendapatnya mengenai jami'ah Islamiyah? Oh iya. Kaifa wajadta? Bagaimana pendapatmu mengenai Universitas Islami Islam Madinah? Iya. Yeah. Muhammad ajabatsni kasiran. Kasiran, iya. Sungguh sangat mengagumkanku. Iya. Sungguh sangat mengagumkanku. Iya. Innaha jami'atun faridatun. Iya. Yadrusu fiha abnaul muslimina min masyarikil ardi wa magharibiha. Iya. Sesungguhnya Jami' Islamiyah. Ha, ini kembali pada Jami' Islamiyah. Semua Jami' Islamiyah. Jami' Islamiyah adalah sebuah universitas yang unik. Bukan satu-satunya universitas. Oh, Jami'ah Faridah, satu-satunya universitas ya. Yang di sana belajar anak-anak para anak-anak muslim dari kelas dari timur, dari belahan timur bumi dan belahan timur dan belahan barat bumi. Iya. Dari belahan apa, timur dan barat ya. Dan timur dan barat. Iya. Dunia. Enggak pakai dunia. Iya. Ayatani alas tabur. Sang guru pada sen menuliskan dua ayat pada papan tulis. Di papan tulis, taib, di papan tulis. Teh ahsan, iya, ahsan. Masyaallah, cukup bagus ya. Barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Aba Irfan. Barakallahu fiik dan terjemah cukup bagus ya, alhamdulillah. Beberapa kalimat yang mungkin baru ya Ustaz ya. Iya. Ada uslub baru, mungkin ada penjelasan tambahan terkait dengan masyarikil ard wa magharibiha. Iya. Jadi belahan timur dan barat ya. Ada pun Faridah ada dari iya, Jami'ah Faridah satu-satunya universitas. Baik, masyaallah. Jadi kita fard ya. Iya. Yeah. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Aba Irfan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dibuka di halaman 142 sekarang dalam terjemah. Ya, halo. Baik, kami angkat kembali, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus ya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung di pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga malam ini. Silakan dibuka di halaman 142, pelajaran ke-17 dalam kaidah terjemah. Kita angkat di belakang Mbak Irfan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Banyuwangi. Di Banyuwangi. Dengan siapa, Bapak? Terputus umum ya? Naam. Baik, dengan siapa? Umulah Banyuwangi. Masya Allah. Baik, umum. Barakallah fiks. Nah, masya Allah. Ahlan wa sallam. Nah, tafadhali ya Om. Coba lanjutkan. Al-Mutarif. Muhammad ya. Al-Mudaris saya. Naam, saya Mudaris. Iqra'il ayatain. Naam. Naam. Mudaris. Iqra'il ayatain ya Harunu. Iya. Langsung diterjemahkan. Naam, langsung terjemahkan. Bacalah dua ayat wahai Harun. Iya. Bacal isti'adzati wal basmalati. Sesudah ta'awudz dan basmalah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bikufrihim. Iya. Wa ya'tallahu illa ayyutim manuruhu walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi yuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Iya. Nah, saja. Al-Mutarris. Diterjemahkan. Terjemahkan, iya. Mereka ingin ya, terjemahkan apa langsung itu? Terjemahkan. Oh, terjemahkan. Ya. Iya. Yuriduna. Ya. Mereka ingin. Mereka memadamkan. Arada yuridu itu mereka ingin. Katanya. Mereka menghendaki. Menghendaki atau menginginkan. An yutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya yeah. Allah yeah. Dengan mulut-mulut mereka yeah. Dan Allah ya menolak. Allah enggan. Wa ya'ballahu, Allah enggan. Ya. Wa ya'ballahu. Aba ya'ba tidak mau, arti Allah enggan. Wa ya'ballahu. Dan Allah enggan. Tidak mau kan? Allah tidak mau. Iya. Allah tidak mau. Illa ayyutimma nurahu, kecuali ya. Allah menyempurnakan, akan Allah menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Allazi arsala rasulahu, ya Allah. Yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menjelaskan, untuk menampakkan ya, untuk menampakkan pada agama keseluruhannya, walaupun orang-orang musyrik benci. Baik, Al-Mudarris. Al-Mutaris, faqifu fi hatainil ayatain. Suma ajibu anil as'ilatil muwajjahatil ilaikum. Maza yuridul kufaru ya Idrisu? Naam. Faqifu, fikirkan. Iya. Dua ayat ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang diajukan kepadamu. Apa yang dikendaki oleh orang-orang kafir, wahai Idris? Idris, yuriduna itfa'a nurillahi. Mereka, orang-orang kafir, menghendaki padamnya cahaya Allah. Ayum kinuhaza, ya ayum, mungkinkah ini, wahai Ali? Ingin memadamkan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ingin memadamkan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Iya. Ayumkinu hadza ya Aliyu? Mungkinkah ini wahai Ali? Iya. La. Hadza mustahilin. Tidak. Hadza mustahilun. Ini mustahil. Tidak mungkin. Iya. Maza yuridullahu ya Yunusu? Apa yang diinginkan oleh Allah, wahai Yunus? Apa yang dikehendaki oleh Allah, wahai Yunus? Yuridu itmama nurihi. Allah menghendaki penyempurnaan cahayanya. Iya, menyempurnakan cahayanya. Menyempurnakan cahayanya. Iya, taib, ahsan, ahsan, barakallahu fiqh, masyaAllah. Terjemahmu bagus terjemahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Umar, barakallahu fiqh. Jadi, di Banyuwangi. Ya, terjemah itu sudah bisa menilai bahwa menguasai kaidahnya cukup bagus. Ya. Karena kalau terjemahannya tidak bagus, berarti dia menguasai kaidahnya juga kurang bagus. Nah, ya, jadi terjemahan bisa terlihat menguasai atau tidak. Ya. Termasuk indikasinya, Ustaz. Ya. Baik, masya Allah. Alhamdulillah, beberapa penelpon yang sudah masuk cukup baik dan bagus dalam terjemah dan indikasi bahwa pemahaman terhadap kaidah dalam bahasa Arab ini cukup baik pula insyaallah. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Baik, silakan pendengar atau pemirsa Radio TV selanjutnya kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Al-Akhsur ya. Ya. Yeah. Halo. Halo. Baik, alhamdulillah. Dengan Al-Akhsur ya di Kelapa Nunggal. Kecil suaranya sudah terdengar. Wah. Taib. Ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Silakan. Taib. Naam. Ahlan salam. Ahlan. Tafadhal ya. Ah, Surya, ha? Naam, Ustaz. Taib. Iqra. Al-Mudarrisu. Iya. Atadzakkaru ayatan ukhra fi hadzal ma'na ya Syu'aibu. Apakah kamu ingat ayat lain yang semakna dengan ayat ini, wahai Shu'aib? Iya. Shu'aib, na'am. Qala ta'ala fi surati Shaffi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Allah Ta'ala berfirman pada surat Shaff. Allah ingin menyempurnakan wallahu mutimmu. Allah yang Allah menyempurnakan cahaya. Allah menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir tidak menyukainya. Al-Mudarrisu bima arsalallahu wa rasulahu ya Muhammadun. Bima arsalallahu rasulahu ya Muhammadun. Rasulahu. Yang pakai waw jangan wa rasulahu. Rasulahu. Bima ya, arsalallahu rasulahu. Dengan apa Allah mengirim kepadanya pada rasulnya wahai Muhammad? Ait. Bima dengan apa ya? Apa? Ya. Arsalallahu rasulahu. Apa yang Allah kirim kepada rasulnya wahai Muhammad? Dengan apa Allah mengutus rasulnya? Dengan apa ya. Allah mengutus rasulnya wahai Muhammad? Arsalahu bil huda wa dinil haq. Iya. Allah mengirimkan mengutusnya. Padanya, mengutusnya. Pada rasulnya. Arsal mengutusnya. Allah mengutusnya dengan membawa petunjuk. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Maksudnya dengan membawa petunjuk. Bil huda itu dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ya. Allah mengutus. Iya. Yadukhulu Ishaq. Iya. Ishaq masuk. Al-Mudarrisu al-ana ta'ti wa qad awshaka ad-darsu an yantahiya. Apakah baru sekarang kau datang? Apa? Al-ana ta'ti. Al-ana ta'ti. Sekarang kamu baru datang. Sekarang kau datang. Ya, sekarang kau baru datang. Sekarang kau datang. Sekarang kamu datang. Padahal sebentar lagi pelajaran akan berakhir. Akan berakhir ya. Ma'zirotan ya Ustazu. Maafkan saya ya wahai Ustaz. Zabtu ila maktabil baridi irsali barqiyatin. Iya. Saya pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Irsali barqiyah. Arti barqiyah. Ini sudah enggak ada lagi nih. Halo. Arti barqiyah. Barqiyah. Ini sudah enggak ada lagi karena sudah ada HP. Ya. Oh, wesel ya. Apa? Barqiyah di kalimat barq. Barq itu kan telegram. Ya betul. Saya pergi ke kantor pos untuk mengirimkan telegram. Untuk mengirim telegram, iya. Fakot wasola akhil barihata. Iya. Karena sungguhnya saudaraku telah datang semalam. Telah sampai semalam. Wasalah sampai, telah sampai semalam, iya. Farsaltu. Barqiyatan ila abi ukhbiruhu fi abi salamati wusulihi. Iya. Maka aku kirimkan telegram kepada bapakku untuk mengabarkan tentangnya, tentang keselamatan dan sampainya. Apa enaknya Ustaz ya? Apa? Saya kirim telegram kepada ayahku untuk memberitahukan di telegram tersebut apa diberitahukan keselamatan sampaiannya sampainya dengan selamat. Sampai siapa ini saudaranya. Sampainya saudaraku dengan selamat. Saya mengirimkan telegram kepada bapakku untuk mengabarkan sampainya saudaraku dengan selamat. Iya. Kamu dari Sulawesi. Iya. tidak mengapa. Tidak mengapa. Ahsan, barakallahu fik, masyaallah. Fik barakallahu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ah, sorry ya. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Tahina minal terjemah. Kayaknya perlu terjemahkan lagi, coba terjemah yang agak bagus sedikit ya, yang punya bahasa yang bagus nih, coba. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk sesi terjemah ini. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan bagi pendengar yang mungkin belum bisa bergabung. Silakan di 0218236543. Kita mulai dari awal di pelajaran ke-17 halaman 141. Baik, kami terima kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Iya. Halanya, Om. Silakan. Oh, belajar lagi, Ustaz. Iya, nah. Silakan, silakan lagi coba. Ditayangkan. Oh iya, nah, itu sudah ditayangkan. Atar tu sabi asyara pelajaran yang ke-17 amukarisu kaifa asfartum ya ikhwanu. Bagaimana keadaanmu pagi ini ya ikhwan? Iya. Aktalibatu asbahna bi khair. Alhamdulillah. Kaifa asbahta anta ya ustazu. Kami pagi ini dengan baik, keadaan kami pagi ini baik, dan segala puji bagi Allah. Dan bagaimana engkau pagi ini, wahai Ustaz, amudarisu bikhair, baik, dengan keadaan kami baik. Alhamdulillah wa ashkuru, aku memujinya dan bersyukur padanya. Atfi il anwaro ya idrisu. Salah hajat tak ilahihal ana Aktini barokot talidata ya Yakubu. Padamkan lampu ya Idris. Kamu tidak membutuhkan lagi sekarang. Berikanlah kepada aku daftar absen ya Yakub. Yakub ahiyazi ya ini dia. Yahdu Usmanu Yauma Fa'innahu Musabun Fi Isalin Syadidin. Usman tidak hadir pada ini karena sebenarnya dia menimpa terkena terkena kesusahan yang sangat. Apa isal apa isal? Yang sangat. Apa isal? Isal kesulitan. Bukan, ishal. Ishal itu buang air besar, itu ishal. Buang-buang air besar. Apa, Ustaz? Diare. Oh, diare. Iya. Karena dia dia kena diare yang parah. Iya. Parah. Amudarisu safahu bahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Badat Tasjilin Asma'il Wa'ibina. Sudah mencatat, setelah mencatat nama-nama yang absen. A'tihal Muraqiba Fa'innahu Yuriduha A'ana Li'amrin Ma. Berikanlah absen itu kepada pengawas. Sesungguhnya yang mungkin menginginkannya sekarang untuk satu perkara atau untuk keperluan. Iya pun maktabuhu mukhlakon fasfajadhu fi maktabil musrifi alan nish alan nishat nishat nashat na alan nashat thaqafi alan nashat thaqafi. Iya. Kalau jika kantornya tutup maka kamu mendapatkannya, bisa mendapatkannya di kantornya musrif. Atau musrif? Pembimbing. Pembimbing. Pembimbing. Iya. Pembimbing yang. Pembimbing apa? Kegiatan nas, kegiatan. kegiatan, yeah. Pembimbing kegiatan. Iya. Yeah. As-Sakafi bersifat apa? As-Sakafi. Bersifat wawasan. Kegiatan bersifat wawasan. Wawasan. Wawasan, bersifat wawasan. Ahsan, barakallahu fik, masya Allah. Bagus terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Umar Abdillah di Solo. Dan ini merupakan telepon yang kedua. Cukup baik terjemahannya dan menguasai. Alhamdulillah, barakallahu fik ya Umar. Kami berikan kesempatan selanjutnya. Silakan di belakang Umar Abdillah di 021 823 6543. Kami berikan kesempatan kembali, masih di halaman 141, ya, di pelajaran ke-17. Taib, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Jamzuri di Bekasi, Tante. Pak Jamzuri, ahlan. Taib, masya Allah. Ahlan, nam, tafadhal ya, akhi al-kiram. Nam, tafadhal, ikhra. Nam, summa terjem. Ditampilkan tulisannya tadi. Taib, ya. Naam. Yakhruju Ya'qubu. Yakhruju Ya'qub. Wabadahu nai hati yaftahul baba sambun. Wa yaqifu ladaihi. Iya. Coba terjemahan dulu. Yakub keluar. Iya. Keluar. Setelah Bapak Dahuna sebentar. Naam. Membukakan pintu. Membukakan pintu. Sabun. Membukakan pintu. Sabun apa tadi? Syabun itu pemuda. Ya, jadi banget lagi membukakan pintu untuk pemuda itu. Bukan, sekarang coba lihat mana fa'il yaftah itu. Fa'il yaftah bukan dhamir musatir kembali pada Ya'qub, enggak. Oh ya. Mana fa'il yaftahu? Babun. Ba. Apa? Syabun ya. Syin. Syabun. Ya. Itu failnya. Jadi Ya'qub keluar. Wabakdahunaiha beberapa saat. Dan setelah beberapa saat, seorang pemuda, nah, membuka pintu. Membuka pintu. Ya. Syabun seorang pemuda. Seorang pemuda kena enggak pakai alif lam. Maka itu menunjukkan apa? Nakira, maka terjemahan seorang pemuda. Iya. Ya. Terus beberapa saat pemuda membukakan pintu. Setelah ya, ba'da, setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat pemuda seorang pemuda membuka pintu, iya. Wa yaqifu ladaihi. Dan berdiri di depan, di sampingnya. Di sampingnya. Samping apa? Di samping pintu. Samping, bukan ha Ya'qub. Kembali pada bab ya. Ini harus perhatikan, ha itu kembali pada bab. Yaftahul baba syabun wa yaqifu ladaihi ila dal bab. Dan berdiri apa? Ya. Di sisi pintu atau di samping pintu? Berdiri di sisi pintu. Iya. Asyabu pemuda ba'da tahiyata. Ba'da tahiyati Atas mahali Bitukuli ya Fadilatul Syekhi. Setelah memberi hormat. Iya. Atau salam ya. Setelah memberi salam. Kemudian ini, jadi pemuda ini berkata ya, apa kata pemuda? Atas mahuli. Ya. Silakan. Apakah? Atas mahuli, apakah kamu membolehkan saya masuk? Atau mengizinkan saya atas mahuli. Apakah kamu membolehkan saya masuk? Wahai yang terhormat. Iya, wahai Syekh yang terhormat. Iya. Terus al mudarrisu ba'da rati tahiyati ahlan wa sahlan wa marhaban. Udkhul wa aghliq. Naam, wa aghliq al bab. Aghliq al bab. Iya. Saya terjemahkan dulu. Setelah menjawab atau menjawab ya, setelah menjawab salam. Salam. Guru berkata, ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Selamat datang. Iya. Wa marhaban. Silakan masuk dan tutup pintunya. Iya. Yabtu annaka. Taib, yakfi, masyaallah, yakfi masyaallah. Terjemahan sudah bagus ya. Nah, barakallahu fiik. Syukran sudah. Afwan ya. Jazakallahu khair Pak Jamzuri. Nah. Assalamualaikum. Assalamu rahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Pak Jamzuri di Bekasi. Alhamdulillah juga baik pada kalimat syab dan al-mudaris sudah diterjemahkan. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Masih dalam terjemah di pelajaran ke-17. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, silakan, masih di halaman 141 pelajaran ke-17. Dan mungkin ini kami berikan kesempatan terakhir sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari sesi terjemah. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya lagi. Masyaallah. Silakan ya, Umar. Iya. Naam, tafadhali. Sekarang di mana? Yabdu annaka talibun jadid. Asma. Yabdu annaka talibun jadid. Yabdu annaka talibun jadidun. Masbuka wa min aina anta? Iya. Tampaknya Anda seorang murid baru, seorang mahasiswa baru. Iya. Siapa namamu? Dan dari mana Anda? Iya. Ismi Mahmud bin Wilyama. Nama saya Mahmud bin Wilyama. Muhammad bin William. William ya. Wa anna min Kanada. Iya. Dan saya dari Kanada. Kanada. Tafadhol majlis huna. Iya. Silakan duduk di situ. Di sini. Ahadisin ahdin bil Islam. Ahadisu ahdin di Islam bil Islami anta. Iya. Apakah Anda baru masuk Islam? Iya. Naam. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islami. Alhamdulillah karena telah menunjukkan kita pada Islam. Mata aslamta ya akhil karim. Kapankah Anda masuk Islam ya saudaraku yang mulia? Iya. Aslam tu ama Alfin watis ini atin wawahidin wasamanin ditakwi miladi ya. Saya masuk Islam pada tahun 1981 Masehi. Iya. Aslama abawaka. Apakah Islam orang artinya apa, nenek moyang? Abawaka bukan ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu. Atau kedua orang tuamu. Apakah Islam? Apakah masuk Islam? Apakah masuk Islam kedua orang tuamu? Apakah masuk Islam kedua orang tuamu? Iya. Lama Yuslim abi. Ya. Ayahku belum masuk Islam. Iya. Hadahullahu semoga Allah memberinya petunjuk. Iya. Ama Umi fa aslamat walhamdulillah. Iya. Adapun ibuku sudah masuk Islam alhamdulillah. Madza ya'malu abuka? Apakah pekerjaan ayahmu? Wa mudiru muthafin. Iya. Dia seorang direktur bank. Muthaf. Muthaf. Bukannya bank, Pak? Bukan, bank itu bank atau masrif itu bank. Oh. Ini muthaf. Apa tadi saya enggak nyimak, Ustaz? Museum. Oh. Museum. Iya. Maaf, Ustaz. Iya. Dia seorang pimpinan direktur museum. Iya, dia pimpinan apa? Afwan, dia pimpinan museum. Dia iya. Pimpinan museum. Iya. Khitobal mudir. Iya. Tapi saya juga enggak dengar khitobal itu apa, Ustaz? Surat, khitob surat. Oh. Jadi surat ini, resmi dikatakan khitob. Iya. Ini surat pimpinan. Iya. Ini surat dari pimpinan. Ha itu khudh, ambil. Ha itu bagaimana khudh? Isim fi'il amarah. Ha. Sudah kita pelajari. Ambil. Iya, ambil. Ambil surat dari kepala sekolah. Iya. Pimpinan dari pimpinan apa? Pimpinan muthaf kan? Museum. Museum ya. Ambil. Jadi ini apa namanya? Mahmud mengambil surat dari ayahnya untuk diberikan kepada guru gitu, Ustaz. Iya. Oh iya. Ha'a khitobal mudiri. Dia mengambil surat dari pimpinan. Bukan. Ha'a ambillah. Ha'a itu ambil iya. Surat. Jadi Mahmud itu, Muhammad itu memberikan kepada mudaris, pada guru. Ha'a khitabal mudir. Iya. Ambillah. Oh iya, terimalah maksudnya. Ya terimalah juga. Oh iya, terimalah surat dari pimpinan. Museum itu. Ayahnya itu ya, Ustaz. Iya. Yaqra'ul khitabah. Yaqra'ul khitabah. Yaqra'ul khitabah. Dia maksudnya guru membaca surat. Surat. Innal mudiro yusni ilaika kasiro. Sesungguhnya pimpinan yusni tadi apa ya? Menyanjung, memuji. Oh, menyanjung kalian semua. Iya. Menyanjung banyak-banyak. Jadi sangat menyanjung kalian. Iya, sangat memujimu. Sesungguhnya pimpinan sangat menyanjung kalian. Jazahullahu kas khairan. Iya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Iya, jadi sunnah memuji. Iya. Kenapa, Ustaz? Memuji kamu. Sesungguhnya pimpinan memujimu. Iya. Oh, sesungguhnya pimpinan. Iya. Di sini. Oh iya, belum ya. Sesungguhnya pimpinan memuji kalian. Iya. Ya. Kamu ya, alaika kamu. Ini kan kembali pada Muhammad, ya, memuji kamu, memujimu. Oh. Ya. Sangat memujimu. Ada kata kasir. Oh. Sesungguhnya pimpinan sangat memujimu. Oh ini ha ya, bukan ya. Ya. Sesungguhnya pimpinan sangat memujimu. Iya. Ya. Iya. Jazahullahu khairan. Khairan ya. Semoga Allah membalas. Ya, iya, dengan kebaikan. Ahsan, barakallahu fiik. Kita cukupkan. Assalamualaikum ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dan jazakallahu khairan kepada Ummu Ana yang dua kali masuk dan cukup baik untuk menerjemahkan pada nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Alhamdulillah belum selesai Ustaz ya. Insyaallah kita sambung ya, kembali. Gini, coba terjemahkan aja ya. Coba diterjemahkan, dilatih dengan terjemahan bahasa yang bagus ya. Ya, jadi kembali bahasanya, carilah bahasa yang bagus tepat dengan syarat tidak menyimpang daripada maksud dari setiap kalimat ini. Nah, ya, jadi pahami kalimat ini baru diterjemahkan secara baik. Jadi kadang-kadang tidak mesti harus reterlak ya. Ya. Karena susunan kadang-kadang berbeda dengan bahasa kita. Jadi perlu mencari apa bahasa yang bagus. Baik, jazakallah khair. Ada wajiban manziri, ada PR bagi kita, bagi pendengar dan pemirsa Roja TV untuk melanjutkan terjemahan dengan bahasa yang baik dan bisa dibantu dengan mu'jam atau kamus ya bahasa Arab. Kami lanjutkan dengan pembacaan beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Sebagaimana tadi disampaikan terkait dengan li amrin ma, ada pertanyaan kembali dari Ummu Afwan di Kalimantan Timur. Kata li amrin ma tadi disebut sebagai na'at, sedangkan amrin nakirah dan ma di situ ma'rifah. Bukan, bagaimana penjelasan? Bukan ma, ma itu bukan ma'rifah, itu ma itu nakirah tamma. Masyaallah. Jadi ma itu banyak makna, banyak apa? Banyak jenisnya. Jadi di sini termasuk ma ini adalah ma nakirah tamma. Bukan dia ma'rifah ya, Ustaz. Bukan ma'rifah. Ada ma'rifah seperti ma masuk pada ta'ajub, itu ma'rifah. Baik, jadi secara kaidah ya, apa seperti masuk kepada nikmah. Nah. Wa bi'sa. Salah satu apa? Fa'il ya. Ya, nikmah ma. Ya. Bi'sa ma. Itu ma ma ma'rifah tamma. Taib, ya, jadi untuk meluas coba buka sekatakan coba buka di ini di mu'jam ya. Kalau tidak salah itu mu'jam mufassal ya. I'rab ya. Ya, betul. Ya. Baik, demikian pendengar yang bertanya dari Kalimantan Timur dan juga pendengar yang lain. Insyaallah untuk penjelasan secara tafsir terperinci pada babnya, insyaallah kami akan hadirkan kembali pertanyaan ini. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya pada kalimat yaftahul baba syabun. Iya. Yaftahul baba syabun. Iya. Apabila dirubah Ustaz menjadi syabun yaftahul baba. Apakah sama ini? Bagaimana i'rabnya Ustaz secara makna? Syabun yaftahul baba. Naam. Jadi kan fa'ilnya kalau syabun yaftahul baba itu kan tidak boleh mubtada dan tidak boleh nakirah. Naam. Jadi mubtada itu tidak boleh menakirah letak di awal. Ya. Jadi di sini kalau bikin syabun yaftahul baba, syabun mubtada, yaftahunya dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena syab itu nakirah. Nakirah. Iya. Jadi mungkin pertanyaan barangkali yaftahu babun mungkin itu maksudnya. Yaftahu syabun baba mungkin itu yang maksudnya. Yaftahu babun al-baba. Iya. Jadi kalau dikedepankan syabunnya tidak saleh saja. Iya, kalau syabunnya letakkan apa di awal baru yaftahnya ini tidak benar. Baik. Karena mubtada itu tidak boleh nakirah di awal. Ya. Kalau ada nakirah letakkan di akhir. Letakkan dan boleh di dikasih akhir. Alif lam Ustaz pada perubahannya. Iya, kalau al berarti asyab berarti maksudnya itu pengudanya sudah diketahui tertentu. Di sini kan tidak belum tertentu. Jadi ada seorang pemuda ya ketika itu apa seorang pemuda membuka pintu kan belum ketahuan siapa orangnya kan masih umum misalnya. Masih umum ya. Baik, demikian pendengar yang bertanya secara kaidah tadi disebutkan oleh Ustaz barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait dengan mughlaqan, kalimat mughlaqan asal katanya dari apa Ustaz? Aghlaqa itu isim maf'ul. Isim maf'ul pada timbangan af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Jadi aghlaqa yughliqu ighlaqan mughliqun mughlaqun. Itu isim maf'ul. Jadi al-kitab mughlaq. Al-kitab maftuh. Al-kitab mughlaq, al-bab maftuh. Al-bab mughlaq, pintu tertutup, pintu terbuka. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Dan ini beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Taib, jazakumullah khairan jazak. Jadi kalau untuk terjemah, ini kembali sebetulnya pembiasaan. Jadi kalau kita sering melatih menterjemah, maka insya Allah terjemah itu bahasa akan bagus. Ya. Karena kita jarang melatih menterjemah, ya maka bahasa pun juga masih kaku ya. Masih kaku. Ya, sehingga dengan spontanitas gini terkadang agak susah mencari bahasa-bahasa yang tepat atau bahasa yang lebih bagus baik ya. Jadi itu cobalah sering di menterjemah walaupun dalam sebetulnya konteks ini sebetulnya kan bahasa biasa ya. Iya, bahasa sehari-hari. Ya terkadang kan perlu juga diterjemah secara lebih bahasa bagus lagi. Taib, jadi saya ingatkan, coba terjemahkan lagi selanjutnya dengan bahasa yang baik. Taib, jazakallah khair jazak. Kita akhiri dengan pertemuan ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.